Bukan? Dan dirangkai kembali bersama Pantura Live Music. Derai tetesan air mata, gak mau ya. Ku rasa kini kering sudah meratapi masa laluku. Tetap nikmati yang tak berpihak kepadaku. Berdua langsung di on-nya Mas Budi, hati-hati. Kini yang kau ada tak tahu apa kabarmu, mungkinkah nanti ku temui dirimu yang aku cintai. Tunggu coba tangan diangkat bro. Tertulis kisah cerita kita begitu indah masa lalu. Yeah, man.